Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yusrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. قال المفسرون رحمهم الله, قد نرى تحول وجهك يا محمد في جهة السماء مرة بعد مرة انتظارا لنزول الوحي إليك في شأن القبلة فلنصرفنك عن بيت المقدس إلى قبلة تحبها وترضاها وهي وجهة المسجد الحرام بمكة فولي وجهك إليها وفي أي مكان كنتم أيها المسلمون وأردتم الصلاة فتوجهوا نحو المسجد الحرام وإن الذين أعطاهم الله علم الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويلك إلى الكعبة هو الحق الثابت في كتبهم وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعترضون مشككون وسيجازيهم على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الواحد القهار المنان الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, والصلاة والسلام على المصطفى حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد, di sini kita lanjutkan insyaallah tafsir Al-Muyassar ayat 144 dari surat yang mulia yaitu Al-Baqarah. Firman Allah Azza wa Jalla, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajah engkau, taqalluba wajhika. Taqallub sebagaimana antum tahu, qalb yaitu yatahayyar dan yatatahawwal, ya. Qulub tataghayyar wa tatahawwal dari segi makna, secara ma'nawi. Maka taqallub di sini masdar itu tahawul, yaitu seringnya Rasulullah SAW menenggadahkan wajahnya fis sama, ke langit. Lafal fi di sini menunjukkan dia tidak mesti kita terjemahkan di dalam fi ini. Hal-hal seperti ini tidak mesti kita maknai di dalam. Sebagaimana anta tamshi fil ard, engkau jalan di atas muka bumi, ya kan? Bukan di dalam bumi jalannya. Gitu. Begitu juga ketika disebut Allahu fis sama, bukan berarti Allah Ta'ala di dalam langit, tapi ala, ala sama. Ala kulli hal, ayat ini ikhwas sekalian, disebutkan oleh para ulama ayat ini mutaakhiratun fit tilawati, fit tilawati mutaqaddimatun fil ma'na. Apa maksudnya mutaakhirah fit tilawah mutaqaddimah fi al ma'na? Apa maksudnya? Kalau antum lihat ayat-ayat sebelumnya, ya saya qul sufaha minan nas anil qiblah, ayat sebelumnya tentang qiblah, dan kemudian secara makna ayat 144 yang kita bahas pagi ini itu lebih dahulu secara makna dibandingkan ayat-ayat sebelumnya. Karena ayat 144 ini menjadi sebab terjadinya naskhu al-qiblah, yaitu penghapusan hukum qiblah atau perubahan hukum qiblah. Sebabnya adalah qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat perubahan wajahmu, yaitu maksudnya bagaimana berpalingnya atau menengadahnya wajahmu ke langit. Itu sebabnya. Ya, jadi dan dikatakan wa amru qiblah, perintah tentang qiblah ini adalah awwalu naskhin fil Qur'an. Ya, atau awal naskhin fi syara'. Naskh pertama, ada naskh pertama, antum tahu naskh? Naskh penghapusan di sini maksudnya naskh hukum syariat yang pertama, bisa dibilang tentang kiblah. Ya, bisa dibilang tentang kiblah. Naskh itu wallahu alam terjadi mulai dari periode Madinah. Karena di periode Madinah itulah hukum-hukum fiqih bertebaran mulai. Mulai bertebaran. Mulai Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagaimana kronologinya? Kita tahu beliau alaihi salatu wassalam dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka solat di Mekah dengan menuju atau mengkiblatkan wajah ke Baitul Maqdis dan Ka'bah. Jadi menjamak kedua itu. Baitul Maqdis dan juga Ka'bah. Kemudian ketika mereka, yaitu kaum muslimin, hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala tetap menyuruh untuk berkiblat ke Baitul Maqdis. Ya, tetapi dengan berkiblatnya kaum muslimin setelah hijrah ke Baitul Maqdis itu menyebabkan orang-orang Yahudi mereka mengejek orang-orang Muslim. Karena kesamaan kiblah antara orang Muslim dengan orang-orang Yahudi. Kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan kiblah orang Muslim ketika itu ke Baitul Maqdis? Karena orang Muslim ketika itu memegang milah Hanafiyah atau Hanifiyah, yaitu milahnya Nabi Ibrahim AS. وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنْ apa kata Rabb kita Azza wa Jalla, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Dan ayat setelah itu kemudian di surat An-Nisa, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka dikatakan di sini Nabi Ibrahim alaihissalam pada asalnya kiblahnya adalah Ka'bah. Dan kemudian nanti turunannya kemudian dari kalangan Bani Israel kiblahnya Baitul Maqdis dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang itu tetap dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam termasuk milah Ibrahimiyah dari segi tauhid. Tapi dari segi fiqih ada sedikit perbedaan. Dan kemudian ketika syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kiblah menuju ke Ka'bah sebagai pengembalian terhadap milah Ibrahimiyah yang hanif. Nah, dan Rasulullah sallallahu secara fitrah beliau menginginkan kiblah itu ke Ka'bah. Bukan Mekah ya, ketika disebut Mekah ya itu nama kota, tapi ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Jadi bisa dimutlakkan ke Ka'bah atau Masjidil Haram, sebagaimana nanti ayatnya akan kita bahas. Nah, jadi sebab mengapa terjadinya naskh pertama yaitu tahwil qiblah, yaitu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya, jadi ada maksudnya di sini, ada harapan. Kaitan qadna wa tahawul wajhika ya rasul fi jihati as-sama' marratan ba'da marrah. Untuk apa? Intizaran linuzul al-wahyi ilayka fi sya'nil qiblah. Menunggu apa? Menunggu untuk turunnya wahyu kepadamu dalam urusan qiblah. Ya. Kata hatinya beliau alaihi salatu wasallam terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini juga ada sedikit latifah, faedah yang sangat lembut dan indah, yaitu Ketika antum melihat atau antum menginginkan suatu harapan, antum berharap suatu harapan kepada Allah Ta'ala dan belum terwujud, kadang-kadang kalbu antum benar-benar secara makna kalbu antum itu seperti ke langit gitu ya, mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan ke samping, bukan ke depan, bukan ke belakang, ke makhluk, bukan, tapi ke Allah Ta'ala. Itu fitrahnya seorang muslim yang betul-betul kembali ke Allah. Ya, dalam urusan apapun. Ketika antum kehilangan perasaan seperti itu, berarti antum sedikit pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka contohnya Nabi SAW ketika beliau berharap dalam urusan syariat seperti ini, taqalluba wajhika fis sama. Tapi kemudian falan waliyannaka qiblatan tardaha kata Rabb kita azza wa jalla. Niscaya kami akan waliyannaka melakukan tauliyah, yaitu memalingkan atau menghadapkan wajah engkau ya untuk kiblat yang engkau tardaha, qiblatan tardaha, yaitu qiblah al-qiblat allati tardaha. Jadi tardaha ini ya dia bisa sebagai sifat untuk jumlah mufidah fi mahalli nasbin, sifat untuk kiblah ya. Jadi kiblah yang engkau restui, tardaha. Tapi di sini apakah syarat Allah di sini memang bergantung pada kerestuan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bagaimana? Allah Ta'ala yahkumu ma yurid. Allah berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Ya. Tapi Allah jadikan hukum tersebut kerap kali adanya sebab di dunia ini. Apa sebabnya? Ada terjadi pencurian, nah sebabnya itu akhirnya ada syariat potong tangan. Ya, ini bisa ditutup aja ya, banyak lalat ini. Ya, syariat potong tangan. Ada sebab, tapi Allah yahkumu ma yurid. Ya, terserah Allah Ta'ala jika Allah ingin seperti itu. Tapi apakah di sini falan waliyannaka qiblatan tardaha artinya bahwasanya Rasulullah SAW kalau misalnya enggak diberikan jawaban oleh Allah, Rasulullah enggak bakal ridha? Enggak gitu juga. Tapi di sini Allah tahu dan Allah menjadikan Rasulullah SAW suka dengan kiblat tersebut. Makanya beliau meminta kepada Allah keputusan. Fawalli wajhaka falan walliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sekarang walli. Ini fi'il amr. Hadapkanlah wajahmu ya ke menuju ke apa? Al-Masjid Al-Haram. Ini baru di sini perintah. Ya, maka wali di sini langsung menjadi hukum. Karena dia fi'il amr, maka menjadi hukum dan ini menjadi kewajiban. Aku mulai sekarang fa wali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Dimutlakkan di sini bukan Ka'bah tetapi apa? Al-Masjidil Haram. Berarti boleh kita bilang kiblat antum di mana? Kiblat saya Masjidil Haram, boleh? Boleh. Maka di situ berarti memutlakkan yang umum dimaksudkan darinya khusus, yaitu Masjidil Haram kan bukan cuman Masjidil Haram, ada tiang, ada termasuk Ka'bahnya juga. Maka di sini maksudnya adalah Ka'bah, tetapi dimutlakkan dengannya Masjid Al-Haram. Kemudian wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wah, di sini anda belum baca muyassarnya. Fala nusarrifannaka an Baitul Maqdis ila qiblatin tuhibbuha wa tardaha. Kami akan palingkan kamu dari Baitul Maqdis. Karena kalau masih terus di Baitul Maqdis, maka orang-orang Yahudi punya hujah untuk mengejek orang-orang muslim dari kiblah atau dari Baitul Maqdis menuju kiblah. Tuhibbuha, yang engkau menyukai kiblah tersebut dan meridainya, ya. Yaitu wahia wijhatul Masjidil Haram di Makkah, yaitu menuju ke Masjidil Haram di Makkah. Maka perintah Allah Ta'ala kemudian ditafsirkan di sini fawalli wajhaka ilaiha, maka hadapkanlah wajahmu menujunya, yaitu berkiblatlah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً. Dan dimanapun engkau berada, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً, hadapkanlah wajah-wajah kalian syatrah. Lihat di sini, ikhwan. Kalimat fawalli wajhaka syatral masjidil haram dan kalimat wahaithuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Coba antum berikan ke anak faedah tentang perbedaan dua kalimat itu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian kalimat berikutnya, wahaithuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Berikan faedah latifah yang talibul ilm harusnya bisa beristimbat dengannya, atau faedah-faedah apa kira-kira dari dua kalimat tersebut, furuq, perbedaan dari dua kalimat tersebut. Ayo fadhil, dari segi mungkin sarafnya atau nahwunya atau apa. Kaif Rafi'i, gimana yakin? Pak, udah hafal ayat ini sebelumnya? Ada pernah hafal Pak ayat ini juz 2 awal-awal? Furuq, perbedaan antara fawalli wajhaka syatral masjidil haram dengan wahaitu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ada keserupaan, cuma ana minta sama antum mengambil dan menjabarkan faedah yang antum dapat dari dua kalimat itu aja, enggak full satu ayat, dua kalimat itu aja. Fadhal. Dari khitabnya aja. Paham enggak dari khitabnya? Fadhal. Hah? Dari khitabnya. Yang pertama apa? Anta, kamu ya. Kemudian? Yang kedua, kalian. Kalian, jama' mukhatabun ya. Itu perbedaan yang di sini kalau antum mempelajari dan mentadabbur Al-Qur'an, antum teliti dalam hal lain. Ya. Di sini ada faedah gitu. Fawalli wajhaka anta. Syatrul Masjidil Haram, berarti ini munfarid, yaitu mufrad, anta. Kemudian berikutnya, wahaitu ma kuntum fawalu wujuhakum syatrah, kalian. Maka yang tadi menyendiri Rasulullah SAW, kemudian yang berikutnya, perintah untuk siapa? Kaum muslimin. Apa faedahnya kalau kayak gini? Faedahnya adalah perintah untuk Rasul adalah perintah untuk kaum muslimin. Kecuali jika ada pengkhususan untuk Rasulullah SAW, seperti wajibnya sholat malam atas beliau. Sampai segitunya gitulah ya. Adapun di kita enggak diwajibkan dan juga kadang tidak menjadi anjuran sampai segitunya sholat malam. Ya, itu kekhususan untuk beliau alaihi salatu wasalam. Ya, ini faedah. Ada lagi enggak kira-kira yang bisa antum gali faedah dari dua kalimat terpisah tersebut? Gimana? Ada enggak? Dari apa aja? Iya, apa jabarkan kan? Dimanapun kita selalu berada, tetap kita harus menuju ke Masjidil Haram. Iya, ini kiblatnya. Iya, terus kenapa kok yang sebelumnya tanpa ada wahaitsu ma kunta? Faham enggak pertanyaannya? Tawalli wajhaka syatral masjidil haram. Terus wahaitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya enggak? Kira-kira gimana? Antum lika. Apa yang bisa antum jabarkan dari pikiran tentang ini? Dari kalimat wahaitsu ma kuntum itu frasa itu. Anak beri kisi-kisi. Rahmat enggak datang. Di sini ada isyarat rahmat dari Allah. Ayo, terusin, improvisasi. Di sini ada isyarat rahmat dari Allah SWT. Apa itu? Wahaitsu ma kuntum. Kalau Nabi SAW tadi sudah ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tapi kemudian untuk kalian, wahaitsu ma kuntum. Tapi sekarang khitab hakiki pada asal, maksudnya khitab yang langsung di sini untuk para sahabat, karena ketika itu turunnya ayat mereka ada hidup, kita belum ada. Ya. Tapi khitab secara itu khitab secara lafzi, khitab secara maknawi untuk kita enggak ini? Hah? Taib. Sekarang kata para ulama, wahaitsuma kuntum, ini kan berarti wahaitsuma kuntum dimanapun. Entah di bar, entah di bahar, entah di masyriq, entah di maghrib, ya kan ya? Apa fakta rahmat Allah di sini apa? Itu Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh orang-orang yang mengikuti kaum muslimin sampai semuanya itu disatukan kiblahnya. Dan Allah taala menyinggung kalian semua dimanapun kalian berada, luasnya penyebaran Islam. Iya. Gitu. Di sini tanpa mengenal perbedaan masyriq dan maghrib, bar dan bahar, sahil atau dimanapun. Ya. Tetapi pusatnya, tujuannya satu. Gimana? Rahmat bukan ini? Rahmat. Sekiranya kiblat itu lebih dari satu, rahmat atau azab yang antum dapat? Azab. Maksudnya perselisihan yang enggak ada intinya kalau gitu. Kiblat aja deh. Ya kan? Ya memang ada perbedaan, kadang Indonesia kiblatnya yang waktu itu kan katanya ke Afrika malah gitu kan. Oke, tapi kita sepakat secara materi dan teori bahwa saya kiblat kita ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Itu rahmat. Coba kalau sekarang dipecah, jadi Masjidil Haram boleh, Karbala boleh. Hah? Kif gimana? Iftirak. Dan iftirak itu bukan rahmat, azab. Gitu loh. Maka disebut haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada, taib itu rahmat. Kemudian ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui di mana arah kiblah, ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala, udah terserah. Ya berjihad aja, kalau enggak bisa ya ikhlas, hadaplah ke mana yang kamu bisa. Ikhlas. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan. Ya. Wa fi ayyi makanin kuntum ayyul muslimu wa aradtum as-salata fatawajjahu nahwal masjidil haram. Ya, di tempat manapun kalian wahai muslimun, nah ini. Sementara kalian pengin salat, maka berhadaplah ke Masjidil Haram. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Sesungguhnya الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, orang-orang yang diberikan Al-Kitab, Taurat, Injil. Dalam tafsiran, وَإِنَّ الَّذِينَ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ عِلْمَ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. Ya, orang-orang yang Allah Ta'ala berikan ilmu Al-Kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, لَيَعْلَمُونَ أَنَّ تَحْوِيلَكَ إِلَى الْكَعْبَةِ هُوَ الْحَقُّ الثَّابِتُ fi kutubih. Mereka mengilmui bahwasanya tahwil, yaitu perubahan menuju Ka'bah dari Baitul Maqdis, itu adalah al-haq, kebenaran yang al-thabit fi kutubihim, yang termaktub di kitab-kitab mereka. Ada berarti. Ya, seandainya mereka merujuk ke kitab-kitab asli mereka, itu ada tahwil al-qiblah min Baitul Maqdis ila Ka'bah. Ya. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Allah Ta'ala tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ هَؤُلَاءِ الْمُعْتَرِضُونَ الْمُشَكِّكُونَ وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ. Ya, Allah tidak lalai tentang apa yang mereka amalkan dari kalangan mu'taridun dan musyakkikun, enggak lalai Allah, dan Allah akan yujazihim, memberikan jaza. Ya. Kan di sini pelajaran penting juga untuk ahli tashkik, yaitu orang-orang yang membuat orang-orang pada ragu. Ya, ahli tashkik, bahwasanya Allah tidak lengah pada terhadap apa yang mereka kerjakan. Baik, itu ayat yang mulia ini 144 menjadi sebab mengapa Allah Ta'ala melakukan tahwilul qiblah. Dan juga ada faedah di akhir ayat, bahwasanya ilmu ilmu seseorang tidak melazimkan pengamalan jika Allah tidak memberikan taufik padanya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna la ya'lamuna. Allah Ta'ala menyatakan mereka tahu bahwasanya itu kebenaran. Dan itu tidak melazimkan Allah memberi taufik. Jadi jangan semata-mata kita itu mengandalkan diri kita menuntut ilmu, saya sudah menuntut ilmu, kemudian tidak meminta taufik kepada Allah Ta'ala menuju amalan terhadap ilmu tersebut. Karena ilmu ini hidayah, betul hidayah, tapi hidayah irsyad. Sedangkan untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba' itu memerlukan hidayah taufik. Dan istiqamah dan mudawamah, istimrar, itu membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang ketika dia mendapatkan dirinya istiqamah dan dia mendapatkan dirinya yang mampu beramal, maka jangan pernah dia nisbatkan belaka terhadap dirinya tentang keutamaan tersebut. Melainkan katakan hadza min taufiqillah atau hadza min Allah, hadza min fadli rabbi dan seterusnya. Itu dalam urusan amal. Bahkan dalam urusan material dunia pun dia nisbatkan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan seperti Qarun. Ya. Innama utitu hadza min ilmin indi, kata Rasulullah. Kata Qarun, ini karena keilmuan saya. Na'udzubillah. Ya la haula wala quwata illa billah. Kalau itu la haula berarti la tahwila. Tidak ada tahwil, perubahan sedikit pun, wala quwata, kemampuan, kekuatan sedikit pun kecuali disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita betul-betul mengilmui makna dari la haula wala quwata illa billah dan konsekuensinya, kita dapatkan diri kita itu apa ya? Enggak ada apa-apanya. Dan kemudian Allah Ta'ala berikan peringatan sebenarnya untuk orang-orang yang berilmu. Ya. Untuk orang-orang berilmu. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna. Mereka mengetahui. Wamallahu bighafilin amma ya'malun. Bukan wamallahu bighafilin amma ya'lamun, bukan. Wamallahu bighafilin amma ya'malun. Allah Ta'ala tidak lalai terhadap apa yang mereka amalkan. Tapi mereka mengamalkan ilmu tidak? Tidak. Mereka tidak mengamalkan. Kenapa di sini Allah Ta'ala dikatakan Allah tidak lalai terhadap apa yang mereka amalkan? Mereka tidak mengamalkan ilmu. Dan orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu kerap kali melawan orang yang beramal. Dan melawan orang yang beramal itu termasuk amal. Dan Allah tidak lalai terhadap amal buruk tersebut. Itu yang dimaksud di sini. Wamallahu bighafilin amma ya'malun. Ya'malun itu mereka alladzina utul kitab. Ya. Tidak, khitabnya tidak wallahu bighafilun amma ta'malun, kalian wahai muslimin, bukan amma ya'malun. Dan di sini juga ada syifa. Ada syifa dan juga ada tasliyah terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Kenapa? Karena selama ini mereka selalu diejek oleh orang-orang Yahudi, Nasara dan lain-lain, siapapun. Ya, termasuk Quraisy, kafir Quraisy. Mengejek ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Maka ketika ikhwan antum misalnya ada rintangan dalam dakwah dan fitnah terhadap antum, keji ataupun tidak, banyak fitnah masya Allah. Maka ingat, petikan ayat ini. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak lalai kok terhadap apa yang mereka lakukan kepada kita. Itulah. Apakah ketidaklalaian Allah dan pengetahuan Allah tentang kelakuan mereka itu menjadikan tidak ada konsekuensi? Ada konsekuensinya, gitu loh. Jadi bukan cuma Allah tahu doang terus enggak ada konsekuensinya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Laisa bi amaniikum wala amani ahli al-kitab. May ya'mal su'a yujza bih." Ini bukan harapan kalian dan bukan harapannya ahli kitab. Siapapun yang beramal jelek akan diberikan ganjaran. Itu konsekuensinya. طيب baca ayat kemudian تفضل baca tafsir fadhil. Wa qala Allah Ta'ala wa la in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm innaka idzal la min adh-dhalimin. Ya, diperhatikan lagi untuk masalah makhraj huruf qaf. Ya, ditekan lagi ya. Mirip dengan kaf. Baik. Assalamualaikum. Qala al-mufassirun rahimahumullah, wa la in ji'ta ya Muhammad alladhina u'tu at-taurata wal injil bi kulli hujjatin wa burhanin ala anna tawajjuhaka ila al-ka'bah fi shalah wal haqqu min 'indillah ma tabi'u qiblatak 'inadan wastikbaran wa ma anta bitabi'in qiblatahum marratan ukhra wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum fi sya'nil qiblah wala in ittaba'ta ahwa'ahum fi sya'nil qiblah wa ghairiha ba'da ma ja'aka min al-'ilmi bi annaka 'ala al-haqqi wa hum 'ala al-batil innaka hina idhin la min adh-dhalimin li anfusihim wa fi hadha tahdidun wa wa'idun liman yatba'u ahwa' al-mukhalifin li syari'ati al-islam. Ahsan. Qala rabbuna 'azza wa jall wa la in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Ini berarti jika, walaupun engkau wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ataita, engkau memberikan bikulli ayah, semua ayat, semua keterangan. Ini umum berarti kullu. Kullu itu paling tingginya lafal umum sebenarnya. Itu siapa yang engkau berikan ayat-ayat tersebut? Alladzina utul kitab, orang yang telah diberikan kitab. Ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Nah, kira-kira dari petikan ayat ini ana minta satu faedah dari antum. Apa Rafi? Apa faedah yang bisa antum dapat dari sini? Ini sebenarnya konteksnya celaan atau pujian terhadap mereka. Celaan. Type. Improve. Apa yang antum bisa dapatkan dari sini? Faedah. Fadl bebas. Tapi ya yang sesuai dengan ini, jangan bebas. Tunggu lah, nasi goreng lebih. Supaya antum insya Allah skill dan kemampuan antum itu terbuka. Ayo fadl. Dika atau antum fadl. Fadl. Duluan ya, siapa yang duluan fadl? Anak nyoba Ustaz. Fadl. Bismillah. Di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hati mereka. Jadi misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan semua ayat tentang kebenaran yang disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan mau mengikutinya. Yeah. Karena memang sudah dikunci hati dan baik. Ini. Ahsan. Ahsan. Fadhal ant Syekh Rafi. Kata kuncinya celaan ya, celaan. Konteksnya celaan. Dan juga lihat kata kuncinya dari kalimat tabi'a yatba'u, itiba'. Ayo coba kira-kira apa? Dari keyword tersebut antum bisa merangkai faedah apa? Belum bisa? Di sini menunjukkan wajibnya ittiba' kepada kulli ayah. Gitu. Ya kan ya? Dan ketika seseorang diberikan burhan dan juga ayah bayinah, tapi enggak mau melakukan mutaba'ah dan ittiba', maka ada tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Ya enggak? Gitu. Ya, tapi tasyabuh di sini dari segi sifat dan kelakuan, bukan dari penampilan, bukan. Dan kerap kali tasyabuh atau tasyabuh dari segi sifat dan karakter itu lebih kena dan lebih dosa dibandingkan tasyabuh dari penampilan. Kadang-kadang begitu. Karena tasyabuh dari segi sifat atau karakter itu menunjukkan terjemahan kalbunya seseorang. Ya enggak? Karakter orang yang ketika digelontorkan ayat, dia tidak mau ikut. Ini kan mirip dengan orang Yahudi. Dan ini lebih buruk dibandingkan orang yang cuma sekedar pakai baju bola, namun dia belum tentu memang meniatkan untuk menyerupai mereka. Ya, jadi bahaya, hati-hati. Nah, sekarang ikhwan, ittiba' kepada ayat atau kepada kebenaran, ittiba'ul haq, itu kerap kali dipersulit ketika seseorang sudah mengkiblatkan kalbunya ke dunia. Ya, seperti Allah tutup hati sebagaimana kata tadi kan. Iya. Dunia ini ketika kita mengekor padanya, maka dunia menjadi sebab terbesar terkuncinya qalbu. Ya. Itu kita lihat di situ. Contoh-contoh ya. Ana da'i kondang, da'i besar, da'i masya Allah punya pengikut banyak, punya mukafa'ah yang besar dan seterusnya. Ketika Anda mengacaukan suatu kalimat salah, kemudian diralat sama banyak sebagian orang yang benar, dengan ralat yang benar dan hujah yang benar, Anda tidak terima. Karena apa? Ketidakenakan terhadap jemaah dan khawatir panggung Anda sepi. Dunia bukan? Dunia. Seandainya seseorang mencari akhirat, maka Allah akan mempermudah dan mempermulus jalan kebenaran ke kalbunya. Beneran? Iya. Dari mana kita tahu orang-orang ahli kitab ini mereka duniawi? Dari ayat Allah Ta'ala. Walamma ja'ahum kitabu min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna alladhina kafaru. Dulu orang-orang Bani Israel, Yahudi, mereka mengharapkan kedatangan the last prophet, yaitu siapa? Nabi Muhammad yang sudah termaktub di kitab Taurat dan juga di kitab Injil. Dan diwartakan oleh seluruh nabi ketika Bani Israel. Nanti akan ada nabi terakhir. Ya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Ketika orang-orang Bani Israel Yahudi itu mereka eksodus dari daerah Syam menuju ke Madinah dan Khaybar disebabkan di kitab mereka tertulis bahwa nabi terakhir ini ada di daerah yang banyak pohon kurmanya, kebun kurma, di daerah Khaybar dan Madinah. Kenapa mereka eksodus hijrah ke sana? Mereka wa kanu min qablu yastaftihun 'ala alladziina kafaru. Mereka berharap bisa melakukan istiftah, yaitu penjajahan dan mereka bisa raiding apa raid itu penjajahan sama apa ya, anak enggak tahu bahasa Indonesia. Menjadi kohar gitu loh dengan Rasul tersebut. Artinya mereka mengharapkan kedatangan Rasul tersebut di tengah-tengah mereka untuk bisa conquering the world, yaitu menguasai dunia. Iya. Ternyata Nabi tersebut bukan dari perut mereka, dari perut yang alladzina kafaru, yaitu orang-orang pribumi Arab yang ketika itu masih musyrikin. Karena niatan awal mereka itu adalah dunia, maka Allah blokir kalbunya dari kebenaran. Ini sejarah. Sejarah itu tidak hanya masalah berapa orang yang dibunuh, berapa orang yang enggak. Makna-makna dari faedah-faedah sejarah itulah yang justru lebih penting untuk kita pahami. Ya, dengan niatan duniawi, Allah tutup kalbunya dari kebenaran. Gitu. Padahal mereka memiliki kitab. Ma tabi'u qiblatak. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, mereka kata kita pahli ahli tafsir, ma tabi'u qiblataka inadan wa istikbaran, pembangkangan dan karena kesombongan. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa ma anta bitabi'in qiblatahu. Ya, di sini Allah menafikan dan melarang engkau tidak mengikuti kiblat mereka. Taib hum di sini kembali ke mereka. Alladzina utul kitab. Ya, Yahudi Nasara. Ya, Ayu Nasara. Ahsan. Wa ma anta bitabi'in, tapi di sini maksudnya sebenarnya qiblatahum di sini adalah Yahudi tok. Ya. Kenapa lihat tafsirnya? Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, tafsirnya gimana? Wa ma anta bitabi'in qiblatahum marratan ukhra. Kamu tidak mengikuti kiblat mereka sekali lagi, enggak mengikut lagi. Never again gitu. Enggak ikut lagi. Berarti kan sebelumnya ikut dengan kiblatnya apa? Yahudi, bukan Nasara. Yahudi kiblatnya Baitul Maqdis. Nasara bait Nasara masyriq. Kiblatnya Nasara itu masyriq, timur. Ya. Kiblatnya Yahudi Baitul Maqdis. Kiblatnya Nasara timur. Pokoknya ke arah timur mana pun. Dan kalau antum melihat secara geografi, ya, di global, di apa namanya, di peta, negara Arab, ya, Hijaz dan semisalnya, kemudian atasan dikit sana itu adalah apa? Baitul Maqdis. Timur mana? Timur kan ke arah sini, kok berdiana sini, gitu. Ke sini, ke arah Indonesia, ke arah arah sini. Ya. Orang Nasrani ke arah timur. Orang Yahudi ke arah Baitul Maqdis yang agak ke barat gitu. Maka kata para ulama, Allah Ta'ala jadikan kiblat ke Ka'bah yang di tengah-tengah itu. Tidak ke timur, tidak ke barat. Bukan ke timur, bukan ke barat. Melainkan kemana? Ke kiblat, semua berpusat. Begitu. Ya. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblat ba'd. Dan sebagian dari mereka tidak mengikuti kiblat sebagian dari mereka. Gimana? Coba gimana? Apa yang antum pahami dari kalimat tersebut? Sebagian mereka tidak mengikuti kiblat sebagian mereka. Oke. Gimana ya, Dika? Ya, mungkin sebagaimana disampaikan Ustaz tadi, bahwa ba'duhum itu dari kalangan Yahudi Nasoro, ya. Masing-masing mereka tidak akan mengikuti kiblat masing-masing. Yahudi enggak mengikuti Nasoro, Nasoro juga enggak ikut. Ahsan. Iya, itu maksudnya. Jadi wa ma ba'duhum wa ba'dul ladzina utul kitab. Ba'd yang pertama adalah siapa? Bisa Yahudi, bisa Nasoro, bisa. Sebagai mereka mengikuti kiblat ba'din. Kiblat ba'din di sini tanwin. Di sini disebut namanya tanwinul iwad namanya. Ya kan? Antum pernah dengar enggak tanwin lil iwad, ya? Ya, kadang-kadang tanwinul iwad itu ya bukan sering-sering ini. Misalnya innaka idzal laminadh dhalimin. Iwad terhadap kata atau jumlah mufidah. Iwad menggantikan peran jumlah mufidah. Gitu, ya? Iwad seperti ini kadang-kadang dia memposisikan seperti ada jumlah tapi dihapus karena sudah disebutkan sebelumnya dan ini mewakili. Kadang itu berupa tanwin, kadang itu berupa dhamma. Ya, seperti wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Wallahu a'lam, seperti itu. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd. Sebagian mereka, baik Yahudi atau Nasara, tidaklah mengikuti kiblat sebagian dari mereka. Baik Yahudi dan Nasara. Jadi Yahudi kiblat TWK, Nasara juga. Gitu. Artinya apa ya kawan di sini? Penjabaran. Ya, mereka berselisih dan kamu jangan ikut mereka dua-duanya. Yang benar kamu dah ke kiblat ke Masjidil Haram. Qala Allah Azza wa Jalla, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi innaka idzal min adh-dhalimin." Kalau misalnya kamu ittaba'ta ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Kalau kamu mengikuti ahwa'ahum, wala in ittaba'ta ahwa'ahum fi sya'ni al-qiblati wa ghairiha. Ya, dalam urusan kiblat dan selain urusan kiblat. Mengikuti ahwa'ahum, ya. Di sini Allah mutlakkan ahwa. Bukan ilmu mereka, bukan ahwa. Ya, itu penting antum pegang itu dulu, nanti ana bahas. Min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, setelah datang kepada engkau dari ilmu. Apa ilmu dimaksud? Wahyu. Oke. Okay? Ilmu dimaksud wahyu. Innaka idzal lamina adh-dhalimin, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Oke. Okay? Nah, sekarang ada kata kunci ahwa. Atau kita baca dulu di tafsir Muyassar, bisyani al-ghurir ba'dama ja'aka min al-'ilm bi annaka 'ala al-haqq wa hum 'ala al-batil. Kamu benar, mereka batil. Innaka hina idzin la min adh-dhalimin li anfusihim. Kalau misalnya kamu sudah tahu kamu benar dan mereka salah, terus kamu malah ikut dengan mereka, berarti kamu itu termasuk orang yang menzalimi diri mereka, diri sendiri gitu. Wa hadha khitabun li jami'il ummati wa huwa tahdidun wa wa'idun liman yattabi' ahwa' al-mukhalifin li syari'at al-Islam. Ini merupakan khitab, pernyataan untuk seluruh umat, dan ini merupakan ancaman, tahdid, ancaman ya. Liman yattabi', bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang-orang yang menyelisih syariat Allah Taala. Di sini ikhwan, kata kunci ada ahwa'ahum dan al-ilm. Konteks yang disebutkan di ayat ini konteks apa? Urusan qiblah, tapi faedahnya umum. Kita kembalikan dulu ke konteks. Allah Ta'ala di sini dalam kalimat ini khobar, tetapi maknanya adalah amr, yaitu atau nahi. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Konteksnya apa? Masalah qiblat. Pertanyaan Anda, qiblat mereka Baitul Maqdis itu syariat bukan? Mereka menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Salat mereka Yahudi-Yahudi. Itu syariat bukan sebenarnya? Syariat mereka bukan? Ada enggak sebelumnya disyariatkan mereka untuk itu? Syariat. Nabi Muhammad pun sebelumnya juga disyariatkan menghadap ke Baitul Maqdis. Taib, itu syariat ya. Taib. Ketika Allah Ta'ala menasakh kemudian semua harus ikut dengan Nabi Muhammad SAW, ikut tahwil kiblah ke Ka'bah. Maka ini syariat baru. Siapa yang berkutat pada syariat lama, padahal Allah Ta'ala menginginkan syariat baru, maka mereka yang berkutat syariat lama ini ahwa, ahlul ahwa. Faham di sini? Padahal itu syariat gitu loh. Tadinya syariat. Maka sudah tidak berlaku, Allah hapus. Gitu. Ya. Padahal itu tadinya syariat loh. Apalagi kalau itu bukan syariat. Lebih disebut hawa nafsu lagi gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat orang-orang dan ketika kita sudah punya dalil terus kita malah ikut kepada orang-orang karena enggak enakan sama mereka, sengaja ikut gitu. Karena enggak enak atau karena cari perhatian atau karena takut enggak diundang lagi dan seterusnya. Maka ini berarti tiba ahwa'ahum. Iya. Dan ini ketercelakaan yang tidak sedikit terjadi pada orang-orang yang sudah punya banyak follower. Begitu. Dan konsekuensinya kalau kita mengikuti hawa nafsu orang-orang, maka kita akan termasuk orang zalim. Baik di sini, zalimin li anfusihim, zalim terhadap diri sendiri. Ya, gitu. Zalim terhadap diri sendiri akan tersiksa. Kalau kita ikutin hawa nafsu orang itu benar akan tersiksa. Tapi ketika kita punya pendirian dengan dalil, bukan pendirian sok tahu, dengan dalil ini benar orang seperti itu, khalas. Qul la yastawi al-khabithu wat-thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Kata Allah di surat Al-Maidah. Katakanlah tidak akan sama yang khabith, apa khabith Indonesia apa? Menjijikan, najis dan seterusnya. Yang buruk la yastawil khabithu wath-thayyib. Yang baik dan buruk enggak bakal sama. Walau a'jabaka kathratul khabith. Walaupun banyaknya hal yang buruk itu membuatmu takjub dan kagum banyak. Ya, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai ulil albab, orang yang punya akal, menggunakan akalnya. Semoga kalian beruntung. Lawannya dari falah ya khusran, dan khusran yang terbesar adalah ketika seseorang berbuat syirik. Ya wa man yusyrik billahi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yattakhidhis syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Ya, menjadikan syaitan sebagai wali maka akan merugi orang tersebut. Jadi ikhwan, makanya ahlul bid'ah dimutlakkan nama ahlul bid'ah menjadi ahlul ahwa oleh para ulama ahlus sunnah dari zaman dulu sampai sekarang. Kenapa? Karena bid'ah ini muhdatsat. Tidak ada syariatnya, ataupun kalau ada syariatnya ditambah-tambahkan, diada-adakan. Maka ini kembali ke ahwa. Sementara ketika antum punya pegangan kaidah salafiyah, antum tidak ikutan itu, maka alhamdulillah antum di sini mengikuti min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, mengikuti ilmu. Tapi kalau antum ikut mereka karena enggak enakan, karena mungkin mereka menginvestasi bisnis-bisnis antum atau seterusnya atau gimana. Maka khalas. Antum berarti sedang mengikuti hawa nafsu ahwa'ahum. Dan jeleknya mengikuti hawa nafsu mereka gitu loh. Kalau mengikuti hawa nafsu sendiri mungkin ada advantage dan benefit lah. Tapi mengikuti dan mengikuti hawa nafsu orang, ya, apalagi seorang rasul. Begitu. Udah 50 menit, masya Allah. Baru 2 ayat padahal. Tapi insya Allah faedahnya mudah-mudahan antum bisa dapat itu insya Allah ta'ala. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi insya Allah tentang tafsir Muyassar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله